mengajarkanku arti cinta. Kau berikan aku bahagia, tapi semua itu hanyalah sementara. Yang ku rasa kini hanya luka. Sejak hadir kekasih lamamu, ku merasa kau mengacuhkanku. Perlahan sikapmu tak mempedulikanku, dan akhirnya kau meninggalkanku. Sakit hatiku, sirna harapanku. Engkau pergi meninggalkanku, sungguh-sungguh perih rasa di hatiku. Karenamu, sulit bagiku melupakanmu. Karena aku tulus mencintaimu, tega, sungguh tega kau meninggalkanku hanya demi dia. Sejak hadir kekasih lamamu, ku merasa kau mengacuhkanku. Perlahan sikapmu tak mempedulikanku, dan akhirnya kau meninggalkanku. Sakit hatiku, sirna harapanku. Engkau pergi meninggalkanku, sungguh-sungguh perih rasa di hatiku. Karenamu, sulit bagiku melupakanmu. Karena aku tulus mencintaimu, tega, sungguh tega kau meninggalkanku hanya demi dia. Tega, sungguh tega kau meninggalkanku hanya demi dia.